Jumjunan neng Ayeuna mah lengkap pisan tanpa beuhan ku simpe reok calung celempungan bangkong reang nyarose dedeh teuing dedeh teuing seni Sunda ngarangrangan kurehe cikeruhan palias mun maluguran tong dae seni deung kilingan tetembangan tong ele ngangres teuing seni Sunda kaengaran teu hade ayeuna mah lengkap pisan tatabehan ku simpe reok calung celempungan bangkong reang nyarose dedeh teuing dedeh teuing seni Sunda ngarangrangan kurehe cikeruhan palias mun maluguran tong dae seni dengkung kilingan tetembangan tong ele sok tumaros saban hateup langit nahabentang nu ngampar barana cicingna di dinya bae tara patuk keramatu sumawona pahili cali narah pagirang hirang tepat luhur luhur bet angin eman ngibeuran manusa teh puguh bentang wirik anteun nyambat pangeran. Ayah di mana? gandang tandang Oto Iskandar Dinata. Taya pisan kagimir pinter jeng pratentang satria medan juang pemimpin leber wawani tur wijaksana pikeun rahayu nagri. Kana waktu mungkas mangsa ngariung kubulung nitih wanci papisah teras patebi kantenan urang pajauh kedah angga najan sono. Dina baca atawa ger sedikit-kit kudu bisa buka rangkul nanti kadar tiang menun mentahun urang ngariu dina bunga atawa kerbingung dina baca atawa ker sedih kingkin kudu pisah buka rangkul nampi kadar tiang manun mengtahu urang ngariung dina bunga atawa kerbingung dina baca atawa sedih kingkin kudu pisah buka rangkul nampi kadar tiang manun mang tahun urang ngariung dina bunga atawa kerbingung dina baca atawa ker sedih kingkin kudu pisah buka rangkul nampi kadar tiang manun. Kebat di lalang damai rarancukan maksakeun najan ngos-ngosan nyacapkeun ka panasaran niang gesan bapa jangan. Kahulutan tang kejati. Jasadi kabanjaran cangkuang kahade lali teras ngulon kapuser daya sorian ciwide ulah kelangkung bali mapai jalan pasir jambu kadelani ciwide ulah kalang Nitung lembur kelebah solok Laksana panganti miri di situ cisanti Labas mentas jiwa hangan wanci peti kermejna sepi jempling mipir baban tercitarum tirap kakaraya pan muruk gudang mesiu di lembah ditu Muhammad Toha Jeng Ramdan Tajwid Anusajati rasana tambih jempling luduaan ingin kabo nyalusup kajero udang nyak tidinya gudang bedil hancur lebur burung senang lelen tapan hasepna ngelungkan langit. ku hayang tiis pikir jauh jeung sarwa pakeung hang jakal teu kadongkang di ajungan samar tepi hareung bulan beut anggang tina cicita thank you. Anu mikah